kau beri untukku akan mengucap beribu kata puji kepadamu juga seribu syukur karena rahmatmu yang selalu selalu tetap ada di jalanmu. Ajarilah aku cara mencintamu. Biarku selalu tetap ada di jalanmu.